السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله فسبحانه وهو رب العرش العظيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar RRI rahimakumullah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesyukuran kita pada pagi ini tiadalah berkurang sedikit pun, karena memang Allah telah memberi yang cukup kepada kita. Apa saja yang kita butuhkan mudah-mudahan menjadi sebuah rahmat dari Allah dan sebuah berkah bagi kehidupan kita. Pada pagi ini kami bersama kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar dalam bedah tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat yang ke-51. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza shiratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia dan inilah jalan yang lurus. Pendengar yang berbahagia, ayat yang baru kita baca tadi menunjukkan bahwa seluruh ajaran Rasul itu menunjukkan kaumnya agar beriman kepada Allah, diatur oleh Allah. Pengaturan ini baik dalam bentuk penciptaan atau al-ijad atau pemeliharaan atau al-imdad. Isa alaihissalam mengakui penghambaannya kepada Allah dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk mengesakan Allah dan membawa manusia menuju jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang tidak bengkok dan tidak pula berliku-liku. Karena jalan yang bengkok akan melenceng dari tujuan semula, seperti garis-garis pada lingkaran. Apabila semakin jauh dari titik pusat, maka semakin lebar sehingga banyak menimbulkan perbedaan, dan jaraknya semakin jauh dari titik pusat. Pendengar yang berbahagia, pada ayat ini Nabi Isa kembali mengatakan ya, bahwa dia sebagai seorang hamba dan menyuruh umat manusia untuk menyembah Allah. Fa'buduh, karena menyembah Allah itu adalah merupakan ketinggian dan kemuliaan akhlak, dan penghambaan kita hanya kepada Allah. Jadi Allah hanyalah sebagai, Allah adalah sebagai tujuan akhir dari hidup ini. Mari kita mencari kerinduan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan titik akhir dari keinginan kita hanya mendapatkan rahmat dan bertemu dengan Allah yang Maha Mulia. Karena wujud kita, gerak kita di dunia ini tidak lebih dari apa yang telah digariskan oleh Allah, dan kita sebagai manusia tunduk kepadanya. Bagikan seorang murid, walaupun kita pintar, tetapi tidak akan melebihi dari kepintaran guru kita, dan juga tidak akan melebihi dari kemapanan dan kekuatan guru kita. Allah Maha Guru bagi manusia, maka kita sembah Dia, karena memang Dialah yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dan penyembahan dari kita. Hadza shiratum mustaqim. Ini ada jalan yang lurus. Ini maksudnya agama yang dibawanya. Jadi agama Nabi Isa itu adalah Nasrani. Nasoro. Masehi kata. Itu agama lurus. Agama yang pas kepada Allah dan hanya mengesakan zat Allah sebagai Tuhan. Kenapa ini perlu dijelaskan oleh Al-Quran? Karena banyak sebagian masyarakat, terutama umat Islam, yang salah pengertian, yang mengira bahwa Nabi Isa itu sendiri sudah sesat. Nabi Isa itu sendiri sudah tidak benar. Maka sah-sahlah kalau orang-orang yang Nasrani itu mengklaim dia sebagai anak Tuhan, karena Nabi Isa sendiri ya dalam pandangan Injil yang sekarang telah memproklamirkan diri sebagai putra Tuhan. Padahal dalam hakikat yang sangat nyata bahwa agamanya adalah agama yang lurus, shiratum mustaqim, istiqamah, tegak lurus pada posisinya, tidak berubah walau sejengkal pun. Maka dalam hidup ini mari kita ikuti jalan Nabi Isa, karena Allah telah menunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini kembali memperkuat keimanan kita dan keberimanan kita kepada risalah Nabi Isa alaihissalam, dan dia termasuk dalam kelompok 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kalau kita kufur kepada Nabi Isa, berarti kita kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, keberimanan apa? Keposisi Nabi Isa sebagai hamba Allah ini terungkap juga di yaumil kiamah nanti. Kalau kita lihat pada surah Al-Maidah ayat 116, di mana pendengar bisa juga mengikuti ayat ini dari Al-Qur'annya masing-masing. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman ketika Allah, wahai Nabi, wahai Isa, Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, apa yang bukan menjadi bagianku. Dan jika engkau, dan jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segalanya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Dan tatkala engkau, dan tatkala engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala galanya. Nah, ini menunjukkan bahwa inti tauhid yang telah tergambar nanti pada hari kiamat juga akan tergambar sebagaimana gambaran pada di dunia ini. Maka pada saat itu kata Allah, haza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Inilah di mana hari orang-orang yang benar akan memberi, kebenaran itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang benar. Siddiq, jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai yang dalam, sungai-sungai yang jernih, dan insyaallah ya mengasihkan bagi orang-orang yang melihatnya dan memandangnya. Menyembah kepada Allah adalah perintah. Nabi Isa juga menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Nabi Isa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, sholat, puasa, dan merukan. Walaupun tidak sama dengan Nabi Muhammad misalnya, tentunya mereka melakukan itu untuk memperkuat ya, ibadah kepada Allah. Ini mungkin pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Safiar dan Ustaz Ahmad Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat ke-51 dari surat Al Imran ini kembali mempertegas tentang dakwah dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan pernyataan innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan juga adalah Tuhan kamu. Fa'budu, maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Isa alaihissalam. Jadi jelas sekali bahwa apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam ini di dalam ayat 51 ini ternyata sama dengan apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi terdahulu, baik dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Isa alaihissalam. Yang menarik di sini adalah ketika Nabi Isa alaihissalam mempergunakan redaksi fa'budu, maka sembahlah Allah. Syekh Mutawalli Sya'arawi menjelaskan bahwa kata-kata ibadah itu jangan diperkecil maknanya. Jangan dibatasi makna ibadah itu hanya sekedar untuk hal-hal yang bersifat ritual seperti salat, puasa, dan zakat. Karena ibadah itu sendiri adalah ketundukan dan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bentuk ketaatan dan ketundukan seseorang kepada Allah itu mempunyai nilai ibadah. Bahkan di dalam pernyataan lain, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga menyatakan ibadah itu adalah suatu gerak yang ditujukan untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makna ibadah di dalam agama, di dalam pemahaman agama, sebenarnya sangat luas sekali. Seluruh usaha, seluruh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu bentuknya, maka nilainya adalah merupakan nilai ibadah. Oleh karena itu tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu pernyataan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada milik kamu itu, zakar kamu itu ada sedekah. Para sahabat, ya, kemaluan kamu itu. Para sahabat heran, wahai Rasulullah, apakah ini juga ada punya nilai ibadahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan seandainya itu diletakkan di yang haram, bagaimana hukumnya? Berdosa wahai Rasul. Kalau begitu, kalau dia diletakkan pada tempat yang halal, maka akan mendapatkan nilai-nilai pahala ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus secara lebih luas lagi makna ibadah ini dipahami. Intinya adalah ibadah itu adalah seluruh gerak, seluruh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan punya nilai ibadah. Oleh karena itu, bekerjalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah untuk kepentingan masyarakat karena ingin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan nilai-nilai ibadah dari pekerjaan kita itu. Haza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Bahwa menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah adalah merupakan jalan yang lurus. Asy-Sya'rawi menjelaskan kenapa di sini dipakai makna siratum mustaqim, jalan yang lurus, karena memang jalan yang lurus itu adalah yang jalan yang paling cepat menyampaikan kepada sesuatu. Kalau dia berkelok-kelok, nanti yang kalau jalan lurus misalnya dapat setengah jam, kalau berkelok-kelok bisa nanti 45 menit, bisa waktu 1 jam. Jadi penempatan redaksi siratum mustaqim, jalan yang lurus itu tujuannya adalah untuk mempercepat sampai kepada tujuan. Jadi siratun mustaqim, jalan yang lurus itu bukan merupakan tujuan tapi sebagai sarana. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat lain dikatakan, "Wa hadza siratun 'alayya mustaqimun. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili." Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti saja kata Allah. Kalau kamu mengikuti banyak jalan, niscaya kamu akan terpecah-pecah dan terpisah-pisah, tidak sampai kepada tujuan tersebut. Jadi indah sekali pernyataan tegas yang disampaikan oleh Nabi Isa di sini. Cukup dengan mengatakan Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, sebagaimana pernyataan para nabi terdahulu, fa'budu, sembah saja. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang terbaik yang harus kamu ikuti. Para pendengar RRI rahimakumullah, di sini yang jadi stressing bagi kita bahwasannya makna ibadah itu tidaklah sempit. Jadi makna ibadah itu kompleks di dalam Islam, seyogianya kita dapat mengambil iktibar. Kalaulah di masa Nabi Isa alaihi salam ada perbedaan yang kita anut pahamnya di dalam ajaran agama Islam, bukan itu merupakan satu perbedaan yang sehingga kita menjadikan kita kontra di dalam akidah kita. Akan tetapi, dari beberapa pandangan yang ada, banyak orang-orang yang salah menggunakan pemahaman di mana mereka menyatakan bahwasannya Isa Al-Masih ini adalah Tuhan, kemudian apa yang dihalalkannya, apa yang diharamkannya, sehingga dapat berlanjut sampai sekarang. di mana mereka yang menyatakan ini adalah orang-orang yang sudah salah kaprah dalam memandang bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Kemudian dengan pernyataannya dia bukan sebagai Tuhan, innallaha rabbi, hanya Allah adalah Tuhanku, dengan taukid di sini, wa rabbukum, dan Tuhan kamu semua. Tidak ada keraguan lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk diyakini Tuhan. Sembahlah Allah. Maka orang yang belum menyembah Allah, belum sholat kepada Allah, masih melakukan maksiat yang banyak bagi saudara-saudara kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah berfirman, hendaklah kita memohon ampun, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita perselisihkan di antara Allah Subhanahu wa taala, hanya yang kita perselisihkan apakah kita sudah melakukan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada siratul mustaqim. Kalau orang yang menyembah khusyuk dan tawaduk kepada Allah, berarti ia akan mendapatkan jalan yang lurus. Ini mungkin tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ini semakin menarik, nah, karena memang masalah Nabi Isa ini adalah masalah yang sangat krusial. Kenapa dikatakan krusial? Saya melihat di sini banyak sekali persoalan, problematika teologi yang menyangkut di sini. Tetapi Islam dengan jalannya, dengan pemikiran yang tidak niku-niku, dengan pemikiran yang lurus, mencoba untuk memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan teologi Nabi Isa ini. Jadi kalau dari sisi keislaman, udah dari dulu selesai Nabi Isa ini. Tidak perlu diperdebatkan lagi, dan tidak perlu ada yang membingungkan dalam posisinya. Pertama kita ambil kesimpulan, karena akan datang ini kisah tentang bagaimana Nabi Isa berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mencoba untuk menghancurkannya. Secara teologi, Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasul yang mempunyai mukjizat-mukjizat yang sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keberadaan Nabi Isa di permukaan bumi ini bukan untuk menyesatkan manusia, tapi untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar tetap berada pada koridor keimanan. Walaupun cara lahir dan munculnya ke dunia ini tidak sama dengan manusia biasa, masukkanlah itu ke dalam wilayah kemahakuasaan Allah kepada manusia di alam ini. Maka ini dapat disampaikan, mari kita mempertebal akidah, jangan mudah tergoda dengan berbagai bujuk rayu dunia. Jadikanlah akidah ini sebagai penopang utama dan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Demikian kami berterima kasih kepada pendengar yang berbahagia. Mudah-mudahan kebersamaan kita tetap eksis seterusnya. Amin. Dan insya Allah tetap di bawah lindungan dan pengayoman dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wal'afu minkum. Ashkurkum ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.